Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada penjelasan tentang jadwal yang menjelaskan, merincikan tentang ashabul furuq, golongan-golongannya, warisannya telah ditentukan oleh Al-Quran. Semuanya di sebelah sudah kita lewatkan dan baru kita ambil berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 8. Ya, baru 8 golongan dari ashabul furud yang jatahnya telah ditentukan oleh Al-Quran yang kita jelaskan. Tidak mengapa kita ulang lagi ya dari awal supaya yang kurang paham jadi paham, yang belum paham jadi paham, yang sudah paham tanpa kuat pemahamannya. Jadi ashabul furud, jadi ahli waris itu kalau kita mau bagi bisa kita bagi kepada dua bagian. Yang pertama ashabul furud, golongannya memang jatahnya telah ditentukan oleh syariat. Iya, oleh Al-Qur'an, seperti setengah, sepertiga, seperenam, dua pertiga. Yang kedua adalah asobah, golongan yang warisannya itu tidak ditentukan oleh syariat. Berapa sisanya diambil. Iya. Dan kita masih menjelaskan tentang ashabul furud, golongan-golongan yang warisannya sudah ditentukan oleh syariat. Yang pertama az-zauj, suami. Suami, ya kita merojah secara cepat. Warisannya kalau tidak setengah berapa? Seperempat. Suami dapat setengah kapan? Ketika istrinya yang meninggal. Bagaimana? Tidak meninggalkan faraun waris, cabang yang mewarisi. Anakkah? Cucukah? Cicitkah? Iya. Ya tentunya ketika istrinya punya harta ya. Kalau istrinya gak punya harta ya gak ada warisan. Kan kita sudah lewatkan itu syarat-syarat atau rukun-rukun warisan. Adanya yang diwarisi. Kalau gak ada ya sudah tidak ada pembagian waris. Jadi suami jatahnya kalau gak setengah, seperempat. Suami dapat setengah ketika si istri yang meninggal ini tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Kenapa kita katakan cabang yang mewarisi bukan anak? Ya karena yang mewarisi bukan hanya anak. Ya kan, cucu, cicit. Iya, sudah kita rincikan itu. Kemudian suami dapat seperempat kapan? Ketika si istri ya masih meninggalkan anak. Kalau ada anak satu atau lebih laki atau perempuan, maka menghalangi suami dari setengah menjadi seperempat. Kemudian az-zawjah istri. Jadi suami gampang, kalau enggak setengah seperempat. Kemudian zawjah istri. Berapa jatah istri? Kalau enggak seperempat seperdelapan. Iya, kalau enggak seperempat seperdelapan. Ya, istri dapat seperempat kapan? Ketika suaminya yang meninggal ini ya tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, anak enggak ada, cucu enggak ada, cicit enggak ada ya. Kemudian si istri dapat seperdelapan kapan? Ketika si suami masih meninggalkan ya cabang yang mewarisi. Ya, cabang yang mewarisi meliputi anak laki-laki ataupun perempuan, cucu kalau cucu yang menyambung lewat anak laki-laki, cicit juga harus menyambung lewat cucu laki-laki, kemudian anak laki-laki, sudah kita rincikan itu. Kemudian bapak, ada berapa kemungkinan jatah warisannya bapak? Ada tiga. Yang pertama seperenam. Iya, seperenam. Kapan bapak dapat seperenam? Ketika si mayit siapa yang mati? Ketika disebutkan bapak, ya anaknya. Iya, bapak dapat seperenam ketika si mayit, tentunya anaknya. Iya, mati dalam keadaan apa? Meninggalkan cabang laki-laki yang mewarisi. Cabang laki-laki yang mewarisi. Iya, cabang laki-laki yang mewarisi, seperti ada orang mati misalkan meninggalkan bapak. Kemudian anak laki-laki. Ya, bapaknya seperenam gitu. Jadi bapak seperenam ketika si mayit meninggalkan cabang laki-laki yang mewarisi. Kemudian bapak dapat berapa? Seperenam plus sisa. Kapan? Ketika si mayit meninggalkan cabang yang mewarisi tapi perempuan jenisnya. Seperti meninggalkan anak perempuan. Maka bapak dapatnya berapa? Seperenam plus sisa kalau masih ada. Ya. Kemudian bapak dapat sisa saja, asobah, asib ya. Kapan? Ketika ahli waris tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Anak tidak ada, cucu tidak ada, cicit tidak ada. Maka si bapak mewarisi sisa. Berapa sisanya? Diambil. Ya. Ini sudah kita rincikan juga. Ya. Kemudian yang keempat, aljad. Bagaimana rincian warisannya kakek? Persis seperti rincian warisannya bapak. Hanya saja kakek ini tidak dapat warisan kalau masih ada bapak. Atau kalau masih ada kakek yang lebih dekat, seperti kakek dengan buyut. Ini dalam bahasa Arab jan semua. Mana yang lebih dekat? Iya. Ya, tentunya kakek. Kalau masih ada kakek, buyut enggak dapat gitu. Iya. Nanti insyaallah ini akan diperjelas lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Kemudian al-um, ibu berapa jatahnya ibu? Sepertiga. Kapan ibu dapat sepertiga? Ya, ketika si mayit tentunya anaknya ya. Ya, anaknya yang mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, tidak ada. Ya, kemudian tidak meninggalkan pula saudara yang jumlahnya dua atau lebih. Kalau saudaranya cuma satu, maka ini tidak menghalangi ibu dari sepertiga. Ya. Jadi ibu dapat sepertiga dengan dua syarat. Yang pertama, si mayit tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, enggak ada anak, ada cucu, enggak cicit yang mewarisi. Kemudian yang kedua, si mayit tidak meninggalkan saudara berapa? Dua atau lebih. Kalau saudaranya dua, ya udah ibu enggak dapat sepertiga. Ya. Kemudian si ibu dapat seperenam kapan? Ketika ya di sana ada cabang yang mewarisi. Si mayit anaknya mati meninggalkan misalkan ya anaknya. Jadi ibu dapat seperenam ketika si mayit masih meninggalkan cabang yang mewarisi. Atau masih ada di sana dua atau lebih saudara si mayit. Ya, saudara di situ mencakupi saudara sekandung, saudara sebapak dan saudara seibu. Kemudian ibu dapat sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa. Setelah diambil jatahnya istri atau suami. Ini terjadi pada berapa masalah? Dua masalah. Yang masalahnya dikenal dengan al-masalah al-umariyataini. Karena masalah ini terjadinya di zaman kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diputuskan oleh beliau bahwasanya si ibu pada dua masalah ini dapatnya sepertiga dari sisa, bukan dari keseluruhan. Masih ingat al-mas'alatain ini? Dua masalah ini kasusnya bagaimana? Yang pertama kasusnya seorang mati meninggalkan ya istri, ibu, bapak. Kemudian seorang mati meninggalkan suami, ibu, bapak. Nah, itu masalah al-umariyataini ini. Metode pemecahannya sudah kita lewatkan. Kemudian yang berikutnya yang keenam al-jaddah, nenek. Ya, nenek warisannya hanya satu kemungkinan, seperenam. Syaratnya nenek dapat bagaimana? Tidak ada ibu. Iya kan? Nenek dapat syaratnya tidak ada ibu. Atau iya, tidak ada nenek yang lebih dekat. Urutannya kan ibu, nenek, apa? Habis nenek apa? Canggah. Nenek canggah ya? Iya. Canggah yang perempuan. Nenek perempuan jelas. Mana yang lebih dekat kepada mayit, nenek apa canggah? Ya nenek, maka cangganya selagi masih ada nenek tak dapat. Ya. Ini juga sudah kita rincikan. Ini kita agak cepat karena ini murojaah saja. Kemudian yang ke-7 ya, siapa al ikhwah wal akhwat li um, saudara dan saudari si ibu. Paham kan? Saudara dan saudari si ibu. Ya, saudara dan saudari si ibu. Ya. Berapa jatahnya saudara dan saudari ibu? Kalau nggak seperenam sepertiga. Saudara dan saudari ibu kalau nggak seperenam sepertiga. Seperenam kapan? Ketika sendirian, laki-laki atau perempuan saudara si ibunya. Kalau sendirian dia dapat seperenam. Tapi ada syaratnya. Syaratnya si mayit berarti saudara si ibunya mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Nggak ada gitu. Anak yang meninggalkan cucu nggak ada. Kemudian syarat yang kedua agar si mayit tidak meninggalkan apa? Ya, asal yang laki-laki tidak meninggalkan bapak, kakek. Iya. Kemudian yang kedua, mereka saudara saudari seibu dapat sepertiga kapan? Ketika jumlahnya dua atau lebih. Jumlahnya berapa? Dua atau lebih. Syaratnya sama. Ya, si mayitnya ini tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Kemudian tidak ada asal laki-laki. Asal itu adalah orang yang si mayit berasal darinya. Asal itu seperti ibu, bapak, kakek, nenek itu asal. Orang-orang yang si mayit itu ya tercabang darinya. Kalau farah cabang, orang yang bercabang dari si mayit seperti anak, cucu, cicit. Albin, sudah belum Albin? Ini sudah kita jelasin belum? Belum semua? Ya kita ulang dari sini ya. Sekarang kita akan menjelaskan ya jatah warisan albint anak perempuan. Sebutkan di sini dalam bagian bahwasanya anak perempuan jatahnya kemungkinan ada tiga. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama dapat setengah, yang kedua dapat 2/3, yang ketiga dapat sisa. Masing-masing ada keadaannya tersendiri. Si bint dapat setengah, Kapan? Di situ disebutkan al-infirad, ketika dia sendirian, anak perempuannya cuma sendirian. Ini syaratnya. Yang kedua, adamul mu'asib. Tidak ada orang yang menjadikannya mewarisi sisa. Ini yani tidak ada anak laki-laki. Syaratnya tidak ada bersamanya anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, ya anak perempuan jadinya mewarisi sisa bersama laki-laki tadi. Nanti metode pembagiannya, ya laki-laki dua kalinya perempuan. Jadi si anak perempuan dapat seperdua kapan? Ketika dia sendirian, kemudian tidak ada anak laki-laki. Dan anak-anak laki-laki ini disebut dengan apa? Mu'asib. Kenapa? Karena dia keberadaan anak laki-laki ini menjadikan anak perempuan tadi mewarisi sisa. Gitu. Paham ini? Jadi albid dapat setengah kapan? Ketika dia sendirian, kemudian tidak ada mu'asib anak laki-laki. Ya. Kemudian albid anak perempuan dapat 2/3. Kedian mana? 1/2 dengan 2/3? Kedian 2/3. Ya. Syaratnya al-jama', anak perempuannya jumlahnya 2 atau lebih. Anak perempuannya jumlahnya bagaimana? 2 atau lebih. Syaratnya sama. Wa adamul mu'asib ibn. Tidak ada anak laki-laki. Tidak ada mu'asib. Iya, tidak ada anak laki-laki. Seperti kalau ada seorang mati meninggalkan 2 anak perempuan. Maka 2 anak perempuan dapat 2/3. Paham ini? Iya. Kemudian yang ketiga, jatah anak perempuan yang ketiga, dia mewarisi sisa asibah. Kapan anak perempuan mewarisi sisa? Ya, wujudul mu'asib ibn, ketika bersamanya ada anak laki-laki. Seperti kalau ada orang mati meninggalkan anak perempuan satu, anak laki-laki satu. Ya, anak perempuan bukan 1/2, kenapa ada anak laki-laki? Iya. Dia dapatnya sisa bersama anak laki-laki itu. Sisanya berapa? Maka diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Hanya saja ya, laki-laki dua kalinya siapa? Anak perempuan. Contoh nih. Kalau ada seorang mati misalkan yang meninggalkan, antum coba pecahkan. Ada seorang mati meninggalkan suami. Iya, suami. Kemudian anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Berapa suami? Sudah lewat? 1/4. Kenapa 1/4? Harus bisa menjawab. Karena istrinya yang meninggal masih meninggalkan cabang mewarisi, ada anak. Jadi suami 1/4. Sisanya berapa? 3/4. 3/4 itu buat siapa? Ya anak-anaknya tadi, yang laki dan perempuan. Ya kayak gini cara ngitungnya nih. Satu. Berapa asal masalahnya? Ya, 4 tinggal di dalam aja, Pak. Jadi kita jelaskan 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 4 kurang 1 3. 4 kan? Perempuan 1, laki-laki 2. Jadi si suami 1/4, anak perempuan 1/4, anak laki-laki berapa? 2/4. Iya. Nanti dari sini antum kalau paham terus ya bisa memecahkan masalah yang lebih rumit. Yang paling panjang itu agaknya adalah ketika yang mati ini meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Sedangkan ahli waris yang lain kepengen segera dibagi gitu. Kalau nunggu anak ini lahir kelamaan. Nah, itu ada caranya nanti ngitungnya panjang. Gitu. Ini enggak cukup. Ya. Jadi anak perempuan nyatanya kalau enggak setengah 2/3. Ya, atau sisa. Namanya ini dihafalkan ini fikihnya ini ya. Ngitung aja coba gampang nanti bagi yang belum paham. Ya, coba kita jelaskan. Ini namanya asal masalah nanti ada juga penjelasannya. Albin sudah ya? Paham insyaallah ya? Ada pertanyaan? Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan yang berikutnya dari Ashabul Furud harus pastikan dulu. Iya, bahwasanya yang sebelumnya sudah paham. Bagaimana? warisan anak perempuan jadi pahami. Silakan ada kasus seperti apa? Iya, yang coba kalau sudah selesai. Ya. Istilah saudara seibu, saudari seibu, saudari sebapak itu maksudnya gimana? Oh gitu ya. Kalau saudara sekandung paham ya? Bapak dan ibunya sama. Iya. Seperti ada seorang menikah, Zaid dengan Hindun ya. Zaid dengan Hindun menikah, punya anak dua. Namanya siapa? Misalkan Muhammad dan Salim. Muhammad dan Salim ini saudara sekandung. Kenapa? Ibu dan bapaknya sama. Kalau saudara sepapak, bapaknya sama, ibunya beda. Siapa yang bisa menyentuhkan? Oh, iya. Bapaknya sama, ibunya beda. Ah, silakan yang biasa bisa menyentuhkan. Mana? Bapaknya sama, ibunya beda. Ya gampang. Kan ada orang saat si A Muhammad, misalkan. Dia menikah dua istrinya. Istrinya satu Hindun, satunya misalkan Zainab. Ya, dari Hindun punya anak, dari Zainab punya anak. Oh. Ibunya beda kan? Ya, bapaknya sama enggak? Sama. Ya, itu saudara si bapak namanya. Kalau saudara si ibu, ibunya yang sama, bapaknya beda. Seperti ada misalkan seorang laki-laki dia menikah dengan seorang ibu janda, punya anak ibunya nih, sudah punya anak nih ibunya janda ya. Kemudian dari ibu ini menikah punya anak, lahirlah gitu. Nah, ini kan tadi si ibu tuh. Paham itu? Itu gambar itu. Ya. Jadi ada seorang laki-laki misalkan, ya, menikah dengan ibu janda, dia punya anak, namanya misalkan Fatimah anaknya. Kemudian dengan hasil pernikahan ini punya anak, namanya Zaid. Berarti Fatimah dengan Zaid saudara, saudara siapa? Seibu. Gitu. Ya itu ya. Ya, Fatul. Saudara siapa? Rincian haknya? Beda. Beda. Tadi kan baru saudara seibu ya. Saudara seibu, saudara siapa belum? Tadi kan saudara seibu yang laki-laki atau perempuan ya. Jatahnya 1/6. Kalau sendirian. Jatahnya 1/3 kalau 2 atau lebih. Kalau saudara sekandung siapa? Belum. Iya, belum. Iya kan? Saudari se bapak seibu belum, sekandung dan sebapak belum. Abang. Iya. Nanti kalau sudah selesai antum silakan bikin kasus yang serut apapun insyaallah. Kalau ininya dihafal nih. Mudah. Jangan sebutkan. Bagaimana kalau ada ini, ada ini, ada ini? Sudah, insyaallah nanti. Ah, sekarang yang ke-9 ya. Bintul Ibn. Ini lebih rumit loh. Paling panjang ini penjabarannya. Karena Bintul Ibn, Bintul Ibn itu apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Tergambar enggak? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Soalnya Muhammad. Ya, dia punya anak namanya Zaid. Zaidnya punya anak namanya Hindun. Ah, Hindun ini berapa? Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki, iya kan? Hah? Ya, mah, tergambar enggak? Ya kalau cucu tergambar insyaallah. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan enggak dapat, bukan ahli waris dia, hanya sedulur saja, kerabat gitu. Iya. Keluarga termasuk, cuma bukan ahli waris. Bintul Ibn, iya. Lihat, ada 4 kemungkinan jatahnya siapa? Bintul Ibn, cucu perempuan. Yang pertama dapat 1/2. Cucu perempuan dapat 1/2. Syaratnya lihat, yang pertama al-infirad, sendirian. Dia sendirian. Yang kedua adamul muqassib, tidak ada cucu laki-laki. Paham ini? Tidak ada cucu laki-laki. Yang ketiga adamu far'in waris a'la minha, tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi darinya. Berarti tidak ada anak. Paham ini? Tidak ada anak laki-laki, perempuan enggak ada. Seperti ada seorang mati ya misalkan meninggalkan ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Tentunya anak laki-laki sudah enggak ada. Enggak ada gitu. Ya ditinggalkan misalkan ada seorang mati nih, meninggalkan istri. Coba antum pecahkan, ada seorang mati meninggalkan istri, meninggalkan juga cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian meninggalkan juga misalkan bapak. Berapa istrinya? Seorang mati meninggalkan istri, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian bapak. Berapa? Hah? Si istrinya? 1/8. Ingat, istri kalau 1/4, 1/8. Ya harus mantap itu. Kenapa 1/8? Harus bisa menjawab. Karena ada cabang mewarisi, cabang cucu perempuan mewarisi dia. 1/8. Cucu perempuannya berapa? Setengah. Bapaknya sisa. Kenapa cucu perempuan setengah? Pertama dia sendirian, kemudian tidak ada cucu laki-laki yang bersamanya, kemudian juga tidak ada cabang yang lebih tinggi darinya, enggak ada anak. Ya. Kemudian kalau cicit ya berarti dibandingkannya dengan cucu. Cicit dapat ahli waris bukan? Ahli waris kalau dia menyambungnya lewat cucu laki-laki, anak laki-laki. Ya kan? Cicit perempuan yang dia nyambung lewat siapa? Cucu laki-laki dan laki-laki termasuk ahli waris. Ya, dia juga sama warisannya. Bagaimana? Setengah. Syaratnya apa? Tidak ada cicit laki-laki. Kemudian di atasnya tidak ada. Yang di atasnya enggak ada cucu ataupun apa? Anak. Ya. Pokoknya antum paham baik-baik ya, insyaallah. Kalau mungkin insyaallah enggak sulit ya. Jadi cucu perempuan kapan harus setengah? Jawabannya ketika dia sendirian, kemudian tidak ada cucu laki-laki, kemudian apa? Tidak ada cabang yang lebih tinggi darinya. Seperti anak enggak ada. Ya. Kalau cicit juga seperti itu, dia harus setengah. Ketika enggak ada cicit laki-laki, kemudian tidak ada di atasnya lebih tinggi, enggak ada cucu laki-laki atau cucu perempuan yang mewarisi, enggak ada. Ya. Baik, yang kedua 2/3. Dapat 2/3. Kapan cucu perempuan atau bertiga? Di sini al-jama' ketika jumlahnya 2 atau lebih. Jumlahnya berapa? 2 atau lebih. Syaratnya yang kedua, ada mu'asib, tidak ada cucu laki-laki. Nah, itu sama. Yang ketiga, wa adamu far'in waris a'la minha, tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi darinya. Kalau misalkan cicit ya enggak ada cucu di atasnya. Kalau cucu ya enggak ada anak di atasnya. Paham itu? Ya. Jadi kalau cucu di situ masuk ke cicit dan seterusnya. Ya. Jadi kapan kasih cucu dapat 2/3? Jawabannya ketika cucunya jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian syarat yang kedua apa? Tidak ada cucu laki-laki. Syarat yang ketiga apa? Ya, tidak ada cabang yang lebih tinggi darinya yang dia mewarisi. Ya. Kalau misalkan ada cicit, cicitnya mewarisi. Di atasnya ada gitu cucu perempuan. Cucu perempuannya tidak mewarisi karena dia menyambungnya lewat anak perempuan. Ini enggak menghalangi dia. Iya. Dari 2/3 atau setengah kalau memang dia sendirian. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, lihat. Ini yang antum harus benar-benar paham, ini rinciannya cucu loh. Ini yang paling banyak rinciannya. Yang ketiga 1/6 dia. Nah, ini pahami baik-baik nih. Ya. Insyaallah kita ulang lagi. Kalau ada yang nanya silakan kita ulang lagi, perjelas lagi. Ya. Ma bintin aw binti ibn a'la minha warithatun bin nisf. Jadi, cucu perempuan dapat 1/6 ketika dia berkumpul dengan bint, dengan anak perempuan. Seperti ya, ada seorang mati meninggalkan istri, anak perempuan 1, cucu perempuan 1. Ada bapak misalkan. Maka istrinya dapat 1/8 karena ada cabang mewarisi. Anak perempuan 1/5, cicitnya 1/6. Ah, paham enggak? Cicitnya 1/6. Bingung enggak? Jadi, ini contoh kasusnya gitu. Seorang mati meninggalkan istri, anak perempuan, cicit perempuan, kemudian bapak. Cucu susah, samalah. Cucu enggak apa-apa, cucu aja. Cucu perempuan. Maka si istri dapat 1/8 karena ada cabang mewarisi. Kemudian anak perempuan 1/5, sudah lewat kan? Kalau 1/5. Kemudian cucu ya. Cucu 1/6. Paham enggak? Iya. Iya. 1/6 itu namanya takmilata tsulutsain, menyempurnakan jatah 2/3. Kan anak perempuan kalau misalkan 2 orang berapa? 2/3 kan? Nah, sekarang kalau sendirian 1/5, maka si cicit cucunya ini dikasih 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Kan 1/5 ditambah 1/6 kan 2/3. Ya, menyempurnakan 2/3. Ya. Kita ulangi lagi, Bapak, ya. Jadi cucu perempuan dapat 1/6. Kapan? Ketika bersama anak perempuan atau lihat. Ya. Bintu ibn a'la minha atau bersama anak dari anak-anak laki-laki yang lebih tinggi darinya. Seperti ini kalau ini. Cicit dengan cucu kalau ini, Mas. Iya, cicit dengan cucu. Dengan apa? Cucu. Iya. Ini semuanya ahli waris, cucunya nyambung lewat anak laki-laki, iya kan? Cucunya nyambung lewat siapa? Anak laki-laki. Cicitnya nyambung lewat cucu laki-laki dan anak laki-laki. Semuanya ahli waris kan? Nah, si cucunya dapat 1/2. Cicitnya dapat 1/5. 6 gitu. Kita ulangi ya. Jadi cucu kalau dalam bahasa Arab mencakup cucu, cicit dan seterusnya. Apalagi setelah cicit. Ya. Jadi cucu perempuan dapat 1/6 ketika dia berkumpul bersama anak perempuan, atau dia berkumpul bersama anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Sekarang cicit dengan cucu lebih tinggi derajatnya mah. Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Ya cucu. Maka cucunya 1/2, cicitnya 1/6. Ya. Ya. Kita ulangi ya. Diulang-ulang enggak apa-apa ya. Jadi cucu dapat 1/6 ketika yang pertama bersama anak perempuan atau bersama bintu ibn, bersama cucu perempuan dari yang laki-laki. Nah, gitu aja. Ya. Yang mana anak perempuan tadi atau cucu perempuan tadi yang lebih tinggi derajatnya mewarisi 1/2. Iya kan 1/2 kan? Tadi seorang mati meninggalkan istri, anak perempuan, cucu perempuan, istri tadi jelas 1/8. Cucu berapa tadi? 1/2 kan? Nah, si cicitnya 1/6 tadi menyempurnakan 2/3. Ya, atau cicit bersama cucu, silakan. Atau bawa lagi apa setelah cicit? Cangga dah. Cangga dengan cicit gitu. Setelah ya, udah enggak ada biasanya. Ya. Kemudian yang ke berikutnya Mas ya. Bisyarti ada syaratnya. Adamil mu'assib. Bisyarti adamil mu'assib. Dengan syarat tidak ada mu'assib, tidak ada saudara laki-laki dia. Enggak ada tadi. Misalkan enggak ada siapa? Cucu laki-laki atau enggak ada cicit laki-laki gitu. Mu'assib itu saudara laki-lakinya. Kemudian syarat berikutnya, wa adamu far'in waris a'la minha. Iya. Siwa, ya, ini penting lagi. Wa adamu far'in warisin a'la minha siwa sahibati nisf. Syarat yang berikutnya, tidak ada cabang waris yang lebih tinggi dari dia selain yang mewarisi 1/2. Yang mewarisi 1/2 kan satu anak perempuan, iya kan? Satu cucu perempuan, ya kan? Kalau pasangannya dengan cicit. Ya. Pahami baik-baik syarat berikutnya nih. Tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi dari dia selain ahli waris yang warisannya 1/2. Berarti kalau anak perempuannya sudah 2, cucu enggak dapat. Atau ada anak laki-laki, cucu enggak dapat. Paham enggak ini? Jadi cucu iya, perempuan kalau misalkan anak perempuannya 2, kan 2/3, sudah habis 2/3-nya, maka cucu enggak dapat. Atau ada anak laki-laki, cucu enggak dapat. Jadi cucu dapat itu kira-kira ketika bersama sahibatun nisf, ketika bersama ahli waris yang jatahnya 1/2. Siapa? Ya satu anak perempuan, iya kan? Ya. Ini perlu pemahaman yang ini lebih ini. Kita ulangi lagi enggak apa-apa biar paham ya. Jadi si cucu perempuan dapat 1/6 ketika bersamanya ada anak perempuan atau bersamanya ada cucu yang lebih tinggi kedudukannya dari dia, yang cucu ini atau anak perempuan tadi mewarisi 1/2 dengan syarat tidak ada mu'asib anak laki cucu laki-laki bersamanya. Kemudian syarat berikutnya, tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi dari dia yang mewarisi selain 1/2. Yang ditanya berarti 2 orang, 2/3 atau anak laki-laki sisa. Satu lagi, setelah itu nanti insyaallah kita tanya. Dia mewarisi sisa asib, asiban. Kapan anak cucu perempuan mendapatkan sisa? Lihat wujubul mu'asib ketika bersamanya ada cucu laki-laki. Ibnu ibn, anaknya anak laki-laki. Nah itu. Ya. Kalau misalkan ada seorang mati meninggalkan, misalkan ya. Anak perempuan 1 nih, anak perempuan 1. Cucu perempuan 1, cucu laki-laki 1. Bagaimana? Istri tadi berapa? 1/8. Anak perempuan 1 berapa tadi? 1/2. Nah, cucunya yang perempuan ini karena ada cucu laki-laki bukan 1/6 tapi sisa dengan anak laki-laki itu, laki-laki 2 perempuan 1. Ya, nanti gampang kalau mau dihitung bisa sekarang. Kan sulit jawab. Ya. Ini sudah contoh, tergambar kan nih? Nanti setelah ini banyak contoh-contoh loh. Kasih kan teman-teman paham ini. Contoh-contoh dulu ini, nanti bisa ngerjakan. Ah. Paham ini ya? Wa adamu ibn. Syaratnya tidak ada anak laki-laki. Iya, tidak ada anak laki-laki sudah enggak dapat, sudah tertutup. Iya, cucu. Iya, yang laki-laki itu perempuannya. Kalau sudah anak laki-laki sudah terputus bawahnya. Kemudian wa ibnu ibn a'la minha. Iya, tidak ada cucu yang lebih tinggi darinya. Seperti kalau cicit perempuan karena seorang mati nih, seorang mati meninggalkan cucu laki-laki, ahli waris ya. Meninggalkan cicit perempuan dan meninggalkan cicit laki-laki. Bagaimana itu? Dapat enggak cicit laki-laki dan perempuannya? Enggak dapat karena di atasnya ada cucu laki-laki. Itu aja dah, terus segitu. Jadi si cucu perempuan dapat sisa kapan? Ketika bersamanya ada saudara laki-lakinya. Iya kan? Ya, ada cucu laki-laki. Kalau cicit ada cicit laki-laki gitu. Paham? Ya. Kemudian syaratnya enggak ada anak laki-laki atau enggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau pasangannya cucu dengan anak ya, tentunya cucu dapat kalau enggak ada anak laki-laki. Kalau cicit yang dibahas, ya cicit dapat kalau di atasnya enggak ada cucu laki-laki. Sudahlah, kayak gitulah. Silakan, paham enggak nih? Nanti kita masuk ke contoh-contoh ini insyaallah mudah. Jadi cucu perempuan jatahnya ada berapa? Kalau ada yang nanya nih, Pak, jatahnya cucu itu berapa? Antum bikin aja, setengah, benar enggak? Salah, 2/3, salah, sepernah, salah, hasil, salah kabeh. Yang bener ya, dirinci gitu ya kan. Iya. Ditanya dulu, iya kan, bagaimana keadaannya, gambarannya gitu kan. Kalau cucunya sendirian, iya. Kemudian tidak ada bersamanya cucu laki-laki. Kemudian tidak ada cabang yang lebih tinggi darinya, ya sudah, setengah, ambil. Kalau ternyata cucunya jumlahnya 2 atau lebih, 2/3, silahkan bagi 2. Itu. Kalau ternyata ya cucunya ini berpasangan dengan anak perempuan atau cicit ya dengan cucu perempuan, iya. Maka 1/6 itu. Tapi syaratnya cucu atau cicit tadi tidak ada saudara laki-lakinya. Iya. Kemudian tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi dari dia selain yang mewarisi setengah. Gimana nih? Nah, ini yang setelahnya insyaallah enggak terlalu sulit. Ini yang paling apa? Agak rumit ini. Di anak perempuan ini. Silakan yang bisa menjelaskan kapan cucu perempuan dapat 1/6? Ketika bersamanya ada anak perempuan. Ini kalau pasangannya cucu dengan cicit, iya. Atau cucu dengan anak perempuan atau cucu dengan anak perempuan bisa juga, yang penting dia nyambungnya lewat laki-laki terus gitu. Iya, cicitnya nih cicit perempuan tapi nyambungnya lewat cucu laki-laki, anak laki-laki gitu. Silakan, ayo pertanyaan biar kita tahu sulitnya di mana. Yang itu bahasanya itu yang 1/6 itu ya. Jadi syaratnya si cucu dapat 1/6 ya adalah ketika ada mufarid waris, ketika tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi darinya selain yang mewarisi setengah. Jadi kalau di atasnya ada yang lebih tinggi darinya cuma dia mewarisi setengah, seperti kalau anak perempuan, ya kan, cucu perempuan, ya maka dia 1/6. Tapi kalau misalkan di atasnya ada cabang yang lebih tinggi, bukan 1/6 warisannya, tapi 2/3 karena jumlahnya 2 misalkan anaknya. Atau mewarisi sisa karena ada anak laki. Ya sudah enggak dapat ya. Iya. Jadi kalau di atas dianya ada yang mewarisi setengah, maka dapat. Tapi kalau di atasnya sudah mewarisi 2/3, enggak dapat sudah. Atau ada anak laki-laki, sudah enggak dapat gitu. Ya, yang lain, Fadol, tanyakan. Hah, ini dapat 1 ya pertemuan ini. Hah. Silakan Anda bikin kasus. Secara langsung berarti selain anak wanita yang terdiri. Mana? Selain ada anak wanita. Iya, bisa. Atau selain anak wanita ada anak cucu wanita kalau cicit bersamanya. Sekarang Anda bikin soal. Ya, dipraktekkan aja lah. Iya. Ya. Soalnya ada soal mati meninggalkan istri. Nah, syaratnya apa istri? Jauh jatun. Ya. Minta ada syarat ya. Jauh jatun istri. Kemudian juga dia meninggalkan misalkan anak perempuan. Apa syaratnya? Jitun. Ya. Jitun. Kemudian juga dia meninggalkan bintu ibn. Bintu ibn itu bahasa kitanya cucu perempuan dan laki-laki. Bintu ibni. Nah, anak perempuannya anak laki-laki kan, berarti bapaknya udah mati kalau seperti ini, udah nggak ada sudah. Iya. Kalau misalkan ada bapaknya ya bin sama sama waladun gitu atau ibnun. Iya. Kan? Ya. Sekarang yang terakhir ini, misalkan paman, amun. Nah. Istri berapa? Katanya. Seperdapat kenapa? Kan ada siapa yang mewarisi, ada siapa yang mewarisi, ada anak, ada cucu. Mewarisi seperdapat. Anak perempuan satu berapa? Setengah. Ditanya kenapa? Dia sendirian sudah. Selesai sendirian sudah. Iya. Setengah. Kemudian bintu iben. Berapa bintu iben cucu perempuan yang lagi? Seper? Enam. Ini dalam bahasa faro'inya takmilatan tsulutsain, itu menyempurnakan dua per tiga. Ini kan anak perempuan kan kalau dua atau lebih kan dua per tiga ya. Iya. Bintu iben. Paman sisa. Sisa dan terakhir. Sisa apa? Laki sisa. Nah sekarang hitungnya sudah kita ajarkan nih. Kita cari apa sekarang? Kalau sudah kita mengetahui jatah-jatah persentase setiap ahli waris, sekarang tugas kita apa? Mencari asal masalah bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk setiap ahli waris antar pecahan. Nih kan ya, 2 dengan 6 sudah ketelan ya? 2 dengan 6 sudah ketelan kan? Sehingga yang lalu bahas 6 dengan 8 hubungannya apa? Tamatsul bukan? Beda hurufnya. Kalau tamatsul kan per 2 per 2. Tadakhul bukan? Tadakhul yang satu kelipatan yang main. Ini 8 kelipatan yang 6 bukan? Bukan. Iya. Tawafuk bukan? Iya. Tawafuk? Iya. Kenapa? Karena 8 dengan 6 bisa ketemu di seper 2. 8 dengan 6 bisa ketemu di seper 2. Maka tinggal 8 nya bagi 2 berapa? 4 dikali 6? 24. Atau 6 nya bagi 2 berapa? Kali 8? 24 juga sama. Nah itu kayak gitu. Yang mana kita sudah? 24. Sekarang 1/8. Tahu aja 1/8. 1/8 dari 1/4 berapa? 3. B setengah. Setengahnya berapa? 12. B 1/6. 1/6 dari 1/4 berapa? 4. Ya. Hitung coba. Ya, ini kan 24. Ini 3 tambah 12 berapa? 14 tambah 4. Eh, dikurangi 24 dikurangi 19 ya. Berapa sisa buat paman? 5. Ya, selesai. Artinya berapa? Sama sudah. Sudah tahu ini. Ya, jauh-jauh. Berarti misalkan harta 24 miliar. 24 miliar bagi 24, jauh-jauh ada 3. Gitu aja. Dan kali 12. Fiqhnya, pahami baik-baik gitu. Jadi antum kalau ada pertanyaan sulit, ada ini enggak, ada ini enggak. Kadang yang bertanya tuh simpel aja. Meninggalkan anak, 3, selesai. Jangan langsung dijawab, di atas ada enggak ibu bapaknya, kakek neneknya, habis semua. Ya sudah, kita enggak usah bahas masalah saudara paman. Kalau sudah anak laki putus sudah ke samping itu, nggak dapat saudara-saudara itu ya. Lanjut al-ukhth asy-syaqiqah, cukup ya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdih, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.